الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وبعد والثالث yang ketiga ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه ما المصدرية. Yang ketiga dari kana wa fatihah, setelah yang pertama yang beramal tanpa syarat, yang kedua yang beramal dengan syarat mesti didahului oleh nafyun atau nahyun, ya. Yang ketiga yang beramal dengan amal kana tapi dengan syarat, dia mesti didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, ya, yaitu dama nahu madum tuhaya wasumiyat ma ma didamak ma hadihi ma ma ini dinamakan dengan masdariyatan, dengan ma masdariyah. Kenapa? Di annaha tuqaddaru bil masdari, karena ditakdirkan dengan ma ini isimnya dengan masdar dama, ya. Dama ada yang menyatakan dia jamid, ada yang menyatakan dia mutasarrif, ada yang menyatakan mutasarrif dama yadumu. Nah, ditafsirkan dengan masdar itu apa? Dawam. Ya. Wa sumiyat dzarfiyatan. Nah, dia dinamakan dengan, kemudian kenapa dinamakan dzarfiyah? Ya, liniyabatiha an dzarfi. Karena dia menggantikan dzaraf wa huwa al muddatu. Madum tuhayyan berarti ma muddata dawami. Muddata dawami. Tai muddata dawami. Tai barakallahu fikum. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Fadal dibaca Iqbal. Fahudifa, fahudifa al-mudaf. Fahudifa al-mudafu wa huwa muddat. Wa nama al-mudafu ilayhi wa huwa ma wasoltuha. Antum nyampe mana? Wasoltuha. Kok antum jadi nyampe gitu? Wasilatuha. Wasoltuha. Antum nyampe mana? Atau kalau nyampe wasol tuha, saya telah nyampe kepadanya. Nyampe kemana tuh? Subikat, jangan subikot. Antum kenapa nyalain Pak Hafid? Wasal tuha. Oh, aja ngikutin. Wasal tuha. Nyampe dong. Ah, barakallahu fikum. Ya. Wa hiya tadulu ala istimraril khabar. Dia menunjukkan kepada istimrar khabar. Ya. Khabarnya itu istimrar. Ya. Istimrar, paham ya? Kontinunya khabar. Wa usawni bi salati wa zakati madum tuhaya. Dia mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat, ya, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Maka ma di sini masdariyah. Masdariyatun dzarfiyatun. Sekaligus, ya. Damanya fi'lun madin, nasikhun. Kenapa nasikh? Karena dia menasakh mubtada khabar. Tak di madum tu, taknya itu ismuha, hayyan khabaruha. Ya, masdar al muawwalu al masdaru wal muawwalu min al fi'li al masbuk bima mansub ala dharb mansubun ala dharbiyah kama sayati bayanu. Dan masdar muawwal yang ditafsirkan dari fi'il yang dilebur dengan ma, ya, fi'il yang dilebur dengan ma itu mansub sebagai dharaf sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Ini penjelasannya, ya, wa huwa al muddatu. Nah, ini takdirnya muddatu. Fa aslu ma dumtu hayya, aslinya apa? Muddata ma dumtu hayya, ya, muddata ma dumtu hayya. Itu muddah itu kan mudhaf, dia dihadaf, fa hudhifa al mudhaf wal muddah wa naba al mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Ma, ma, ma dumtu hayya. Manya kan masdariyah, dorbiyah. Baik. Nah, maka ya, mudhofun ilaih yaitu ma maupun silahnya. Ya, silahnya mana? Nah, wasilatuha anhu. Ya, silahnya yaitu muddata. Ya, itu fil intisab pada penasabannya ala dorbiyah. Itu yang menggantikan. Summa subikat, kemudian dilebur. Ya, dama dilebur, subikat dama bimasdarin, dengan masdar. Wa udifa ilaihi al-muddatu. Kemudian muddah diidofahkan kepadanya. Maka takdirnya jadilah muddata dawami hayya. Ya, muddata dawami hayya. Ya. Kalau misalkan saya mengatakan begini, la azuruka madama zaidun qaiman, berarti takdirnya apa? La azuruka muddata dawami zaidin qaiman. Qaiman, muddata dawami zaidin qaiman. Paham sini? Gampang ya? Ya. Sa'uhibbuki. Ya enggak? Ya. Sa'uhibbuki. Saya akan mencintaimu. Sa'uhibbuka apa uhibbuki? Wah. Gaya. Nah, boleh juga usulan itu. Ya. Ya, sa'uhibbuhunna. Saya akan mencintai mereka semua. Madum tuhayyan misalkan. Hah? Tapi paham sini intinya? Tapi ya, ini kan udah di matan, di alat jurumnya juga sudah. Wa yajuz fi fi khabar hadhihi al-af'ali ay yatawassata bainahuma wa baina ismiha. Nah, boleh pada khabar fi'il-fi'il ini di tengah, diketengahkan antara khabar dan isimnya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini boleh. Karena fi'il naqis haqqan khabar, ya. Haqqan itu adalah khabar, alaina jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf silah, sifat dari haqqan, nasru isim muakhar, wa mudaf mu'minin mudafun ilaih. Naam, naam. Ya, wa qawli syair fa laysa sawa'an 'alimun wa jahulun wa jahulu. Gak sama antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Ya. Jahulu. Ya. Ya. Sawaan khobar. Baik. Baca sarafnya di sini. Bihar, bihar. An yakuna mu'akhkharan. Kamisalai. اسمه مؤخر وهذا التوسط قد يكون جائزا المثالين المتقدمين إلا مانع من تأخرهما وقد يكون واجبا وذلك في الواقع إنها أن يكون الاسم مكسورا نحو ما كان Terus muqaddamun wal masdar muawwal ismuha akhar. Nah, paham itu ya? Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى الشاري قوله ويجوز إلى آخر أن الأصل في خبر هذه الأفعال أن يكون مؤخرا يحكم أصال خبر dari fi'il-fi'il ini semuanya itu diakhirkan ya diakhirkan fi'il hukum asalnya. Misal qama Zaidun, apakah ana Zaidun qaiman? Itu qaiman itu diakhirkan. Ya. Nah, kemudian kata beliau wa yajuz khilafan al-asl. Namun boleh menyelisih hukum asal. Ay tawassata bainahuma wa baina ismiha kamitsalai al-musannif. Khabar tersebut berada di tengah di antara fi'il dan isimnya. Sebagaimana dua contoh musannif. Itu contoh dari ayat dan dari syair. Karena haqqan alaina rasulun ini falaisa sawa'an aliman wa jahulu. Ini mudah ya. Maka masing-masing kalimat haqqan dan sawa'an khabarun. Mutawassitun. Ini khabar yang berada di tengah antara fi'il dan isimnya. Wa kullun min nasrul mu'minin di ayat dan aliman wa jahulu di syair. Di syair itu ismuhu muakhkhar, isimnya. Wa hadha tawassutu qad yakunu jaizan. Ya, tawassut ini terkadang hukumnya boleh. Ya, sebagaimana kan misalain al-mutaqaddimain, dua contoh yang lalu. Kenapa boleh? Idza mani'a min ta'akhkhurihima. Karena tidak ada yang menghalangi, yang mencegah, yang melarang untuk diakhirkan. Kecuali, ini mesti diakhirkan. Mesti diakhirkan. Atau mesti dikedepankan. Nah, baru enggak boleh. Misal, kana Zaidun qaiman. Ada enggak yang mengharuskan qaiman mesti diakhirkan? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang mengharuskan qaiman mesti dikedepankan? Enggak ada. Nah, itu jawazan. Berarti hukumnya boleh saja. Ya, maka boleh aja. Kana qaiman Zaidun. Waqad yakunu wajiban. Nah, terkadang hukumnya wajib di ke depan, apa namanya? Dia didahulukan. Wadzalika fi mawadhi'a, yaitu di berbagai tempat. Minha ayyakuna al-ismu mahsuran. Semisal isimnya itu dihasar, dibatasi oleh illa. Ya. Misal maka ana 'aliman illa Zaidun. Tidaklah yang berilmu kecuali Zaid. Dia dibatasi. Ya. Jangan maka ana Zaidun 'aliman, ya berarti Zaidnya enggak alim. Ya enggak? Maka ana Zaidun 'aliman, ya Zaidnya enggak alim. Atau maka ana aliman Zaidun, sama Zaidnya enggak alim. Ini kan dihasar, Zaid lah yang alim. Maka ana aliman ila Zaidun. Nah, inna maka ana aliman Zaidun. Itu dibatasi juga. Yang alim itu hanya Zaid. Maka ana hujjatuhum ila an qalu. Dan tidak ada hujah bagi mereka kecuali perkataan mereka. Ilaan kaulu perkecualian mereka. Oh tobi aba ina ingkuntum sodikin. Datangkanlah aba ya, nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, hujahnya kaum musyriki. Al ayat binasbi hujjatahum maka ana hujjatahum. Ala annahu khobarun muqaddamun. Ya, dia sebagai khobar muqaddam wajib. Karena hujah mereka cuma itu aja. Ya, hujah mereka cuma itu aja. Ala anna khabarun wal masdarul muawwalu an qalu itu ismuha muakhkharun. Isimnya. Qala yaqulu apa masdarnya? Qaulan ya. Berarti maka ana hujjatuhum illa qauluhum. Qauluhum isim. Karena yang dibatasi adalah khabar. Bukan isim. Nah, yang dibatasi adalah khobar. Kalau tadi makana zaid, makana aliman ila zaidun, yang dibatasi dihasar adalah adalah apa? Isimnya. Nah, ini khobarnya yang dihadap, dibatasi. Baik. Nah, ini yang wajib. Nyamuk saya sentil. Enak tuh. Kayak pemain kungfu aneh. Dulu Jet Li gitu kan. Pakai sumplit lagi. Ya, pernah nonton. Nah. Ya Pak Jia. Memangnya si Yudi dari kecil langsung salapi. Gak kenal dia semua Jet Li, Jet itu. Gak kenal. Jet Tempur, gak tahu deh. Dia taunya Nawakidul Islam. Wa yajuzu, berikutnya qala al-muallif. Wa yajuzu ayataqaddama akhbaruhunna 'alayhinna illa laysa wadama. Ka qawlihi 'aliman kana Zaidan. Boleh aja khobar dari fi'il itu semua mendahului fi'ilnya. Kecuali laisa dama. Laisa dan dama. Gak boleh. Ya. Mendahului laisa zaidun qa'iman. Antum gak boleh. Qa'iman laisa zaidun. Madum tu hayan. Hayan madum tu. Gak boleh. Kalau yang lain boleh. Aliman kana zaid. Makanya kalau di buku-buku sawa'an kana. Ya gitu kan. Zaidan kana au amron. Ah. Kan boleh itu. Ah. Baca syarahnya di sini. Ini kita bisa ngebut ini baca. Ya enggak? Kita baca sini. Tadi pagi yang baca siapa ya? Si Yudi, Raymond. Sekarang siapa? Si ini Niko. Tak. at-ta'khiru. Kan khabar ana at-ta'khiru. Ah, sudah cukup. Paris, Paris. Lanjut Paris. Kahada al-misali taftashbih. Ismus fi mal nasbin khabaru kana lam yusma. Apa itu lam? Siapa yang belum mendengar lam yusma? Tidak pernah didengar. Baik, Niko lagi. Yamtani'u taqaddumuhu. Bittifakin. Fala yuqalu. Wahdaha. Asahhi. Qawlu wa yajuz taqad ayataqaddama akhbaruhunna 'alayhinna. Ya ila akhir ay anna al-asla yaitu hukum asalnya pada khabar hadil afal ta'khir diakhirkan. Ya, contohkan Zaidun 'aliman. Boleh juga menyelisihi hukum asal yaitu khabarnya mendahului fi'ilnya. Contoh 'aliman kana Zaidun. Maka 'aliman khabar kana muqaddam. Ya, Zaidun isimnya. Nah, khobar ini ditakdim qad yakunu jaizan, terkadang hukumnya boleh. Sebagaimana dalam contoh aliman kana Zaidun. Kenapa boleh? Karena enggak ada yang mencegah dia mesti diharuskan, dia mesti di tengah atau diakhirkan. Karena enggak ada yang mencegah dia apa dia ditaruh di tengah atau diakhirkan. Ya, terkadang wajib. Terkadang wajib mesti taruh di depan. Kenapa? Jika khobarnya khobar kana adalah yang dia adalah termasuk yang sadrul kalam, yang mesti di awal kalimat. Semisal isim istifham. Contoh, kaifa kana Zaidun? Kaifa ini kan khobar. Ya. Jangan katakan kana Zaidun kaif. Kana Zaidun kaif, enggak boleh. Ya, kayak ada ikhwah yang ngomong haluka kaif, keliru. Kaif isim istifham, berarti dia dia apa? Sodru mesti di awal kalimat, ya, mesti di awal kalimat. Dia mimalahu sodru kalam. Pakaib isim istifham mimari nasmin khobarkan. Muqaddamun wujuban wajib. Kenapa? Likaunihi lahu sodru kalam. Karena kedudukannya sebagai di awal kalimat. Dia memiliki hak untuk di awal kalimat. Zaidun isimnya. Dikecualikan dari kebolehan takdim ini. taqdimu khabar wistasna min jawazi taqdimi min jawazi taqdimi taqdimu khabari laisa dama wa dama, dikecualikan dari dibolehkannya khabar ini didahulukan, yaitu didahulukannya khabar laisa dama, ini enggak boleh. Adapun khabar laisa, maka yang sahih enggak boleh, dilarang. Qaiman laisa Zaidun enggak boleh. Kenapa? Karena enggak pernah didengar dari orang Arab yang mengatakan dahiban lastu, enggak ada. Karena dia juga fi'il jamid, maka dia menyerupai asa. Ya. Kalau asa, ya, nah, dia khabarnya mesti diakhirkan. Khabarnya ya berupa fi'il mudhari mesti diakhirkan. Dan khabarnya enggak boleh didahulukan berdasarkan kesepakatan. Nah, sekarang dama gimana ini dama? Nah, adapun dama, maka dia enggak boleh didahulukan khabarnya ya dari alihma ma'amma, kalau dia dengan ma ini bittifaq. Enggak boleh dikatakan ashabuka qa'iman madama Zaidun, enggak boleh. Nah, ashabuka qa'iman, qa'iman ini khabarnya nih, enggak boleh. Ya. Dan wa'ala dama wahdah, wahdah. Dan juga enggak boleh khabarnya didahului dari dama yang dama sendirian tanpa ada ma. Ya, tanpa ada ma. Ma tadi ma dzarfiyah masdariyah. Fala yuqal ya. La ashabuka ma qa'iman dama Zaidun. Enggak boleh. Baik. Sudah? Enggak bisa cepat ini kita. Ajar terus. ولتصاريف هذه الأفعال قال المصنف ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للمادي من العمل. Maka tasrif dari fiil ini berupa mudhari, amr, masdar, isim fa'il, itu amalnya seperti amal fiil madinya. Kalau kana fiil madi merafakan isim menasabkan khobar, fiil mudhari, fiil amr, fiil isim fa'il, masdarnya juga demikian. Sebagaimana beramalnya karena pada fi'il madi. Hatta yakunu mu'minin. Yakunu fi'il mudhari. Ya, mu'minin khobarnya. Kul kunu hijaratan. Kunu fi'il amr. Hijaratan khobarnya. Isinya itu di waw. Panji-panji bacakan. Sobbanu. Sobbanu. Kan fa'il dari rajah. Ya, atau dia badal dari al-alamah. As-sobbanu, dia itu yang memberikan hasiah syarah alfiyah asmuni. Atau usmuni. Terus. Hijaziyah berarti ya beramal amal apa? mutamimahnya. Hah? Udah di mutamimah. Hah? Mahnya apa? Mahi jaziyah. Berarti mah yang beramal amal laisa. Mahada basyara. Terus. Baik. Eh, lanjut nih, tanggung terus. وإياه خبره ويصير خبر المبتدأ وقس على كان غيرها من أخواتها. طيب. Kalau boleh tasarruf ila akhir, ya. Ketahuilah bahwa fiil-fiil ini terbagi dari sisi tasarruf dan tidak tasarrufnya itu, apakah dapat ditasrif atau tidak dapat ditasrif, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, yang dia ma'ya tasarrufu tasarrufan kamilan, yang dapat ditasrif secara sempurna. Maknanya dia terdapat fiil mudhari'u, amru, ism fa'il, masdar, ini ada tujuh yang pertama. Ya, karena soro dan diantara keduanya. Berarti apa aja tuh? Karena, ah, berarti apa lagi? Karena asbaha, amsa, adha, zola, bata, zola, bata dan soro. Yang kedua yang dapat ditasrif, tapi tasrifnya itu nakisan kurang. Maknanya apa? Dia tidaklah datang darinya ke, tidak terdapat amr, masdar. Itu zala dan akhwatnya. Itu apa? Zala infakka fatia bariha. Yang ketiga yang tidak dapat ditasrif aslan sama sekali. Mala yatasarrufu aslan. Itu ada dua fi'il aja. Laisa berdasarkan kesepakatan dan dama inda aktsaril mutaakhirin. Menurut mayoritas ulama belakangan. Kenapa? Karena ada ulama yang menyatakan dia punya fi'il mudhari. Dama yadumu. Ya. Wasahi, namun yang benar kata pensyarah di sini bahwasanya dama itu bagian seperti bagian yang kedua, yaitu dia dapat ditasrif hanya fi'il mudhari. Dama ya dum. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allamah As-Sabban. Ya. Dan yang dapat ditasrif dari fi'il-fi'il ini beramal dengan amal fi'il madinya sama. Yakunu seperti kana. Dalam merafakkan isim menasabkan khobar. Contoh fi'il mudhari dari kana hatta yakunu mu'mini. Yakunu mansub bi an mutmaratan ba'da hatta waw isim mu'minin khobar. Mansub wa alamatun nasbi al-ya. Karena di jamak mudzakkar salim. Ya. Waw isim mu'minin khobar. Contoh fi'il amr dari fi'il ini juga qul kunu hijaratan. Wawnya itu isim, hijaratan khobar. Kunu fi'il amr itu ya. Hilang. Ya. Kemudian contoh isim fa'il dari kana, kain berarti, ya. Kain. Iyalah ucapan penyair, wa ma kana wa ma kullu man yubdi al-bashashata kainan, perhatikan kainan. Dan tidaklah setiap orang yang menampakkan bashashah, keceriaan wajah kainan menjadi akhoka. Menjadi akhoka. Akhoka itu khobar. Dari mana? Kainan. Menjadi saudaramu. Idalam tulfihi laka munjila. Jika dia tidak engkau. Jika engkau menjumpainya tidak dapat menolongmu. Sebagai penolongmu. Kainan khobar dari ma hijaziyah. Ma kullu. Itu maknanya laisa. Laisa kullu man yubdikal basyasata kainan. Adapun basyasata itu maf'ul bih dari yubdi. Man majrur mudhofun ilaih dari kullu mausul. Jumlah yubdi basyasata la mahala min al-i'rab karena silah mausul dari man. Kainan khobar dari ma yang beramal amal laisa hijaziyah. Jadi mutasarif dari kana. Isimnya domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Akhoka khobarka inan. Ya. Contoh yang masdar. Kana yakunu kaunan. Begitu ya. Ini sering nih. Kita baca. Ya. Likauni zaidin qaiman. Gitu kan. Bibadlin wahil min sada fi qaumihi al-fata. Maka dengan sikap berkorban, dengan sikap menyantun, bijak, maka al-fata itu si pemuda sada, dia dapat berkuasa pada kaumnya. Wa kaunuka, nah ini master ini. Dan kondisi engkau, iyahu alaika yasiru. Ya. Kondisi engkau mudah bagimu jika keadaanmu ingin sepertinya. Kaunuka mubtada, ini masdar mutasarrif dari kana, isimnya kaf, ya, kaf khitab, iyahu khobarnya, domir mutasif, munfasil. Ya, ada pun yasiru itu khobar dari mubtada kaunuka. Wa kis kiaskanlah ala kana wa ghairiha min akhwatiha. Kiaskanlah pada soro, pada bata, pada asbah. Baik. Gampang ya? Gampang enggak? Oh, apa? Cukup dulu ya. Kita hari Jumat. Persiapan Jumatan. Subhanallah. Alhamdulillah.